Saya tang dah. Apakah kau bermain SMS dengan orang perempuan kawan dan lain? Acu kata sikit. Nah, jangan suruh kata saja. Malah dah bab-bab SMS. Jadi hak benda kita bercakap di luar berhadapan mukhatab lebih berat daripada kita ber-SMS. Kerana SMS ni sama dengan surat. Ha tak? Kita tabur ke puang dia depan dia, lawanya awak saya tengok. Dengan kita tulis, hak mana lebih merangsang syahwat. Hak depan ha, dengar suara, nampak muka, faham tak? Maka hukum SMS lebih ringan. Jadi kaedah kita, apa yang halal di luar, halal dalam SMS. Apa yang dosa kecil luar, dosa kecil dalam SMS. Itu sajalah. Nak? Ha. Memang seronok SMS. Nak? Ha. Dalam-dalam dia janggut SMS juga dengan main benda ni. Nak fitrah manusia. Dulu payah. Telefon makan pula gini. Kata-kata. Halo? Nampak? Ha. Ni nak kau buat accident berlanggan. Ha. Faham? Learning. Ketak. Ha. Ha. Tu jenis. Telefon. Kalau jenis internet. Email. Yahoo Messenger. Skype balik awal terus tubik muka depan. Faham? Ha, jadi kalau benda tu harus luar, macam luar benda jual beli, kita orang tu dia jual, kita nak beli boleh tak? Boleh ha. Faham tak? Dia jual ubi kayu, kita berhenti nak beli. Takkan paling tak ke belakang ubi kayu sekelo. Ha itu. Faham tak? Ah ha, bukanlah siapa tangga tu Islam. Mana jangan duk tengok aurat dia kalau dia pakai buka aurat. Nak tengok ubi kayu dah lah. Jangan tengok ubi lain. Nah. Maka dalam SMS ni, dia lebih laju. Cuma dia parok dia, dia lebih laju daripada di luar. Bila luar kita nak kata, dia gamak. Kata-kata sedang kau. Tapi dalam SMS, dia tarik saja. Nah, tarik Yahoo Messenger, Skype apa semua, dia jahkan tubik. Nah, ha, gini. Akhirnya, daripada sempadang, main biar pagar dulu. Mula main kat padang luar. Apa khabar? Khabar baik. Nampak? Awak sibuk dah hari ni. Saya tak sibuk mana. Okey. Nanti saya SMS balik. Itu tengah padang. Faham? Lepas tu main birah pagar pula. Kau lama dia kaki kau birah pagar dah. Barang sedap bawah. Tak? Tu tak ni? Ha, kaki dia tahu lah. Kayu boh. Ha, dia akan main birah pagar pula. Nak? Ha, rambut awak gelak ke lu? Ha, pandai dia nak. Dia nak kacung. Mana tak? Ha, panjang ni. Kat baru, kat ni. Dia suka suruh kejepak. Dia tanya saja. Nak, rambut saya tak lawa. Lebih kurang gitu je. Gelok-gelok gitu je. Nak, awak suka pakai cekok tak malam-malam. Kalau nak jika awak ikat ke sanggup ke guan ni. Ha, dia main birah pagar tu. Lepas tu naik atas pagar pula. Nak, ha, main atas pagar. Awak, baju awak sah benda. Ha, suruh saya baju. Lu lalang. Ha, kamu habis. Habis. Lepas tu masuk dalam pagar tu lah. Ha, masuk dalam pagar, tubik gambar lah pulak. Siapa gambar keping, patut buat atur gambar. Pakai kena, Allah, waraknya makji kita. Faham tak? Ha, gambar hot dog makji dia. Ha, dia main kot tu pulak. Pakai tudung. Okey, malam esok pulak. Terima kasih, thank. Malam esok, nak tengok kali gambar. Faham? Ha, ni bahana ni. Aku tahu, aku kena dog.